السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikan gurame, enaknya ikan gurame dibeli dari pasar Betawi. Hadirinya memang ramai, tapi menjawabnya sangat kurang. Tapi kurang apa? Menjawabnya salam sepi. Diulangi supaya agak meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fastaghfir rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memanjangkan umur kita sehingga malam hari ini kita berada di dalam bulan Ramadan. Insyaallah berada di malam yang ketujuh. Hampir seminggu kita berpuasa. Sungguh ini kegembiraan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, buah karunia yang dilimpahkan kepada kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mau datang bulan Ramadan, mereka kepingin sekali, rindu sekali berada di bulan Ramadan. Bergembira bila datang bulan Ramadan, bahkan kegembiraannya itu diungkapkan jauh-jauh hari sehingga mereka senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, sukhrijna Ramadan fi kulli bulan, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan ya Allah sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Dan lupa bukan para sahabat dan Rasulullah ketika mau menghadapi bulan Ramadan. Tapi kita ini macam-macam barangkali ya. Oh, ketika mau datang Ramadan, ada yang seperti karena kalau bulan Ramadan tidak bisa makan lagi. Bagi yang gemarnya makan, tahan. Ada pula yang punya kegembiraan itu lain. Wah, ini saat yang ditunggu. Kita mau pulang kampung bersama. Wah, gembira karena pulang kampung. Kalau sudah datang Ramadan, sedikit lagi, kita pulang kampung. Senangnya lain. Senangnya bukan karena datangnya bulan Ramadan yang penuh barokah. Bulan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lakukan. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu agungnya bulan Ramadan, maka hanya orang-orang musyrik saja yang dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikhususkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadiah yang bahkan masih besarnya hadiah. Umat-umat tak jauh kalau tahu hadiah yang dicontohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Rasulullah, mereka begitu iri. Iri. Siapa ibu bapak yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Banyak orang yang beriman. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu." Hey, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussalam. Wajibkan kepada kalian berpuasa. Sama kutiba alaikumussalam mutoblikum. Seperti, sebagaimana kewajiban ini diberikan kepada orang-orang sebelum kalian. Judul akhirnya, la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ada tiga hal yang mesti kita perhatikan dalam ayat ini. Yang pertama, ibu bapak juga teman-teman bawa adalah masalah keimanan. Jangan-jangan iman yang kita miliki ini belum seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat di dalam surat Al-Anfal dan ayat mulai ayat 2 bicara mengenai orang yang beriman. Ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Sesungguhnya adalah Rasulullah orang yang beriman kepada Allah dalam firman-Nya adalah ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kalau handphone itu langsung nyambung, langsung kering. Kalau di dalam hati langsung grem. Iya. Kontak langsung kontak, konek. Kita ukurkan diri kita sekarang. Apakah kita termasuk yang demikian? Contoh. Bila Allah sudah memanggil dengan undangannya, apakah hati kita segera gerem? Gerem itu apa Pak ya? Allah Alam itu. Pokoknya judulnya nyambung. Nah, terus kita sadar bahwa Allah mengambil jalan. Nah ini masalah. Allah dan Bapak itu sendiri yang tahu. Ya, berikutnya. Ya. Wa ilahu yan'alihi ayatuhu gadatun imana. Ketika dibacakan, ketika disampaikan bukti-bukti kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, baik yang berupa firman Allah Al-Quran ataupun ayat-ayat kauni kebesaran alam, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini, mereka belajar kunci keimanan yang meningkat. Wa ala rabbihim jazawakani. Dan kepada Tuhannya hadirin rahimakumullah, orang beriman itu bertawakal. Bicara tawakal hadirin rahimakumullah pun macam-macam. Ya, ada orang bertawakal tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya amalan, punya iman, punya iman ceritanya. Segala urusannya, kalau iman itu sudah berada di kantongnya, ya, di kantong khususnya, di balik ke kolomnya begitu, dengan kain putih, wah, duduk nyari-nyari. Apa itu duduk nyari-nyari? Gak kuat! Lo yakin aja. Wah, tidak sedang, tidak pedas, paling mandi, wah apa itu, dan sopan apa saja. Ya, ini Bapak Ibu Hadirin rahimakumullah, dalam cerita Betawi itu, cerita tokohnya mandi, umatnya api. Waduh, kalau kabur, juga urusan. Nah, awal-awalnya bukan kepada Allah, kepada iman. Giliran imannya nggak ada. Waduh, sudah tidak punya masa depan saja. Kejap dunia. Oh, urusan tawahan harus kepada Allah. Nah, pemahaman mengenai tawakal. Tapi ketika sahabat Rasulullah SAW ketika menghadiri majelis Rasulullah, beliau membawa tunggangan. Begitu sampai ke majelis Rasulullah, sahabat ini memasuki majelis dan rupanya tunggangannya di tempat begitu saja. Dan kebetulan Rasulullah melihatnya. Begitu masuk disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa tunggangannya tidak tinggal? Jawab sahabat, saya bertawakal kepada Allah ya Rasulullah. Ikat dulu, kata Rasulullah. Ikat yang benar, ikat yang kuat. Setelah itu bertawakallah kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Sungguh pemahaman tawakal itu sederhana, akan tetapi mendalam. Tidak, hanya semua yang namanya tawakal itu mesti melaksanakan syariatnya, melaksanakan usaha-usaha manusia yang sesuai dengan syari. Setelah dilaksanakan usaha-usaha manusianya, barulah urusan ke depan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa bapak-bapak kalau kita ini tidak bisa tawakal kepada Allah, coba, coba bapak ibu ini tidak bisa tawakal sama Allah, itu bisa tidur tenang? Tidak bisa. Giliran sudah mengunci pintunya, malam nih ceritanya, pergi tidur, sudah naruh kepala, sudah naruh badannya di tempat tidur, di sebelahnya ada orang yang dicintai. Loh, emang pintunya tadi udah saya kunci belum ya? Berkirinya, yang berkirinya. Udah ternyata. Dan setelah itu berangkat tidur lagi. Begitu sudah mulai lenyap-lenyap, pikirannya melayang-layang lagi. Tapi mobil udah dimasuk, kan sekarang ini belum. Bangun lagi. Pokoknya pusingnya kalau nggak ada tawakal dan berongkos panawat ala urusan dunia ini. Tidak lupa kalau orang yakin lupa orang. Dunia ini urusan tawakal. Tiga hal yang disampaikan oleh Allah panawat ala ini adalah pekerjaan hati yang tahu hanya Allah dan Bapak ini. Kalian sendiri. Orang lain tidak melihatnya. ya, kerjaan hati Allah yang tahu, yang dicampur diri Bapak Ibu sendiri. Berikutnya di Rasulullah, Al-lalina yukrimuna sholata wa mimma rozaqna yukrimun. Yaitu, ayat ini diteruskan, yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan, menjaga dan memelihara sholatnya, dan senantiasa mengeluarkan sebagian dari rezeki yang dilimpahkan Allah kepadanya untuk berinfak di jalan Allah. Ini pekerjaan bisa disaksikan oleh manusia. Yang namanya sholat, sungguh alangkah mulianya bila seseorang itu mencari yang lebih baik, yang lebih terpuji, yaitu sholat dengan berjamaah di masjid. Langkahnya saja sudah dihitung perlangkah menuju ke masjidnya. Belum sholat berjamaahnya 27 kali lipat. Ya. Jadi sholatnya itu benar-benar bisa dijaga dan dipelihara. Dan mengenai lipat sodako, ada riwayat bahwa setiap pagi, setiap hari, ada dua malaikat yang turun ke alam ini dengan dua doa. Dua malaikat dengan dua doa. Doa yang pertama yang disampaikan oleh malaikat yang pertama, ya Allah, gantilah dengan penggantian yang lebih baik orang-orang yang mengeluarkan infaknya pada hari ini. Malaikat yang kedua berdoa, doanya lain. Ya Allah, celakakanlah, hancurkanlah mereka yang pada hari ini tidak mengeluarkan infak sodakohnya. Ya, mana lupa. Kalau begitu, kalau mengikuti doanya para malaikat ini, infak, sodakoh, zakat, tentunya tidak banjir di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain juga mestinya banjir. Sudah, orang itu tetap mengeluarkan infak, sodakohnya. Jadi tidak bisa di Ramadan setelah itu sebulan-bulan lama-lama kebiasaannya. Ini kan terjadi ya Bapak. Jadi di bulan Ramadan ini sudah dibiasakan untuk berinfak, maksudnya biar terbiasa untuk berikutnya. Demikian di Ramadan. Jadi di Ramadan Allah mengumandangi orang yang memiliki amalan hati dan amalan ya, jasa dia badan berupa lima hal tadi, ya. Yang demikian itu adalah orang yang sejati, orang-orang mukmin yang sebenarnya, yang hak. Yang demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kehormatan. Yaitu lahu darajatun 'inda rabbihim, pertama, wa maghfiratun, kedua, wa rizqun karim. Ada tiga penghormatan Allah, penghargaan Allah kepada orang yang memiliki kehormatan yang tinggi, yang benar, yaitu dia dimuliakan derajatnya di sisi Allah, diampuni dosanya dan diberi rezeki yang mulia. Dosa paling tinggi nanti. Tuhan Allah Subhanahu bila demikian, iman kita ini berapa karat kalau iman itu? Ya, apakah 24 karat? Atau ada campurannya dikit-dikit? Mungkin 12 karat, 18 karat, 20 karat, 22 karat. Nah, Bapak Ibu yang tahu, ya, yang tahu, oleh karena itu, mudah-mudahan kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjuki, dibimbing, diarahkan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang memiliki keimanan yang tenang, yang lurus, yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ketika dipanggil, ya ayuhal ladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, itu berbeda. Saya yang dipanggil, cuma saya yang dipanggil. Kalau yang manggil SDG nanti ada ini apa namanya pemilu 2009 ada yang jadi presiden. Nah kita pak tagar dulu, jangan-jangan kita dipanggil lewat handphone. Nah coba kalau diantara bapak ibu yang di sini dapat telepon dari seorang presiden. Ada apa ini? Kan bu, nanti saya ini kan nggak merasa. Kalau ya Allah, buat Allah Ta'ala mau kasih banyak. Wah, anak ada rasanya, ya. Makanya Rasulullah dan teman-teman yang sempat lagi, ya. Aduh, nggak baik, Pak. Ya, mana nggak rasanya, ya. Udah aja, Bu, ya. Ya, aduh, maaf nih, banyak kepanjangan nih. Jadi, yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan depan Allah memberi bimbingan kepada kita, mudah-mudahan Allah mengarahkan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tapi ngomong tidak ada iman, ada kewajiban. Ya, yang ketiga takwa. Kita baru bicara tadi, tapi untuk pandangan katanya ibu-ibu ya, dan aja ya punya. Nah, iya deh. Sebelum akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan Allah mengarahkan itu, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunannya ada disampaikan di Al-Qur'an surat 2. Ya, dan tadi bilang di dalil kita mula roibah ini kita Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dalil tapi petunjuknya bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Jadi ke depan kalau kita ingin bertakwa bulan Ramadan ini, kalau kita ingin tumbuh menjadi orang bertakwa, maka berinteraksilah kepada Al-Quran sebanyak mungkin, sehingga ketakwaan kita sesuai dengan perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.